Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kullal muhtatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, kita masih dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, masuk kepada hadis yang ketiga. Qala An-Nawawi rahimahullah wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya Aqban birrauha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu rombongan di satu tempat yang bernama Rauha. Faqal, lantas beliau bertanya, manil qaum, siapa orang-orang ini? Qalu al muslimun, mereka menjawab muslimin. Faqalu man anta, lantas mereka bertanya, anda siapa? Qal, beliau menjawab, Rasulullah, Rasul utusan Allah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, maka seorang wanita di antara rombongan tersebut kemudian mengangkat anaknya yang masih kecil. Faqalat, wanita tadi mengatakan, alihadha hajjun, apakah untuk anak kecil ini teranggap dan terhitung ibadah haji? Ini artinya akan dibawa oleh ibunya untuk melakukan ibadah haji. Apakah juga mendapatkan pahala si anak ini? Apakah hajinya sah ataukah tidak? Qala, maka beliau menjawab, na'am, iya, dia mendapatkan pahala ibadah haji. Walaki ajrun, dan bagimu juga mendapatkan pahala. Karena si anak tentunya dia tidak mengetahui harus bagaimana, ya, banyak perkara yang dia tidak ketahui daripada hukum haji. Mungkin bahkan ini masih bayi, ya, masih dipopong, dibawa kesana kemari, diniatkan dia ikut dalam ibadah haji. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan daripada kandungan hadis ini, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif yakni Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, fima naqalahu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada apa yang beliau nukil dari Abdullah bin Abbas. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya rabban, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu rombongan birroha, di Rauha, ini satu tempat. Warauha makan baina Makkah wal Madinah, tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Wa kana hadza fi hajjatil wada, dan ini terjadi pada saat haji wada, satu-satunya ibadah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau. Jadi beliau beribadah haji hanya sekali, dan itu disebut dengan hajjatul wada. Faqala lahum, Manil qaum, maka beliau bertanya kepada mereka, siapakah orang-orang ini? Qalu, mereka menjawab, muslimun, yakni kami muslimin. Faman anta, lantas anda sendiri siapa? Qal, beliau menjawab, ana Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Farafa'at ilaihi mar'atun sabiyan, maka seorang wanita kemudian mengangkat anak kecil yang dibopongnya. Faqalat, dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ali hadha hajjun? Qala na'am, walaki ajrun. Na'am, dia mendapatkan ibadah haji dan kamu pun mendapatkan pahala. Ini tadi sudah kita baca. Jadi, lantas apa kandungan hadis ini? Apa faedah-faedahnya? Fa fi hadzal hadis minal fawaid, maka pada hadis ini terdapat padanya banyak sekali faedah-faedah. Yang pertama, ma saqahul muallif min ajlihi. Faedah yang pertama adalah faedah yang dengannya An-Nawawi menyebutkan hadis ini dimasukkan di dalam bab ini. Bab ta'awun, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Wa huwa anna man a'ana syakhsan 'ala ta'atin falahu ajrun. Yani bahwasanya siapa saja yang membantu orang lain dalam ketaatan, maka dia mendapatkan pahala. Siapa saja yang membantu orang lain di dalam menjalankan ketaatan, maka dia mendapatkan pahalanya. Kenapa? Li'anna hadhil mar'ah saufa taqumu bi ri'ayat waladiha idza ahrama. Yani istidlalnya dari sisi mana pada hadis ini? Yani karena sang wanita, ya tentunya ibunya ya ini ya. Wanita tersebut dia tentunya akan melakukan seluruh daripada apa yang harus dikerjakan oleh putranya yang masih dalam keadaan bayi, masih kecil. Di saat si bayi tersebut diniatkan ihram, diniatkan ya memang yang meniatkan adalah ibunya atau walinya. Wa fit tawaf, wa fis sa'i, pada keadaan tawaf, pada keadaan sa'i, wa fil wuquf, yakni wuquf di Arafah. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Qal lahu hajjun wa laki ajrun. Rasulullah SAW menyatakan dia mendapatkan ibadah haji dan kamu mendapatkan pahala. Nah, ini istidlal yang sangat jelas, sisi pendalilan yang sangat jelas, di mana seseorang membantu orang lain, dalam hal ini adalah ibu membantu anaknya dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan amalan-amalan yang dilakukan anak kecil itu teranggap sebagai tabungan amalan bagi dirinya. Ada pahalanya, ya, ada pahalanya. Tidak sebagaimana mungkin digambarkan ataupun dibayangkan bahwa anak kecil itu belum sah sholatnya. Kalau sudah mumayyiz, sah sholatnya. Misal sholat gitu ya, mumayyiz dia sudah usia 7 tahun, maka sholatnya itu sah. Tapi apa yang mungkin terjadi pada si anak, namanya anak-anak ya, di saat sholat kemudian rame, istilahnya apa namanya, gerak, banyak gerak, kemudian toleh-toleh. Nah, yang seperti ini walinya yang harus menegurnya dan meluruskannya, mendidiknya. Tetapi si anak tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan dosa. Demikian pula perkara-perkara lain yang sudah terbiasa si anak itu lakukan, itu menjadi amalan kebaikan bagi si anak nantinya, ya, tabungan-tabungan kebaikan yang kemudian akan dirasakan ataupun akan tersampaikan kepada si anak di saat dia kemudian sudah mukallaf. Adapun yang tidak tercatat itu adalah dosa-dosa. Dosa yang dikerjakan si anak belum tercatat sama sekali. sampai dia balik. Tayyib. Wa hadza kalladzi sabaq fi man jahhaza ghazian. Maka ini sama seperti yang telah lewat, ya, hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang yang membekali dan melengkapi perbekalan orang yang hendak berjihad fisabilillah. Aw khalaqahu fi ahlihi, atau mengurusi keluarga orang yang ditinggal jihad. Ya kan? Kemarin fa innahu yakunu lahu ajrul ghazi. Dia mendapatkan pahala orang yang berjihad itu sendiri. Dan ini merupakan keluasan dari rahmat Allah tentunya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas menjadikan pahala kepada setiap siapa saja yang ikut di dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Wa fi hadzal hadits minal fawaid, dan pada hadis ini pula terdapat faedah yang lain. Annal insan yang bagi lahu an yas'ala amman yajhaluhu idza da'atil haja ila dzalik. Faedahnya untuk kita senantiasa waspada, ya. Di antara faedahnya adalah kita senantiasa waspada. Seseorang selayaknya, sepantasnya dia untuk bertanya kepada siapa saja yang dia tidak kenal, apabila memang hajat menuntut akan hal itu. Kita lihat di depan rumah kita ada orang yang kita tidak kenal, tolak-toleh kanan kiri sambil memperhatikan sekeliling, ya. Ini orang ada apa, ya kan? Ya harus waspada. Kita melihatnya, kita datangi, kita tanya. Atau kalau bahkan kalau perlu ditanya tentang identitasnya, KTP-nya dan sebagainya. Bukan dalam rangka su'udzon, bukan, tapi kewaspadaan karena ada qarinah. Beda antara su'udzon, ini buruk sangka, dengan waspada. Kalau su'udzon itu tanpa ada korina, ya. Setiap orang yang lalu lalang dicurigai, ya, ini suudon namanya, ya. Akan tetapi di saat kemudian ada korina dengan gelagat yang mencurigakan, maka ini namanya kewaspadaan, ya. Al-hadr. Dan itu diperintahkan, khudhu hifrakum, ambil kewaspadaan kalian. Karenanya di sini idza da'atil hajah, di saat memang dibutuhkan, ya. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ala minal qaum, mainil qaum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bertanya, siapa orang-orang ini? Yakhsha an yakunu minal adu. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir ini jangan-jangan musuh. Karena beliau tidak mengenalinya. Fayakunu au yagdiru, sehingga mereka bisa membuat khianat atau mereka melakukan pengkhianatan perjanjian, mughadarah, perjanjian gencatan senjata. Tiba-tiba mereka menyerang dalam keadaan kaum muslimin sedang tidak berada dalam kewaspadaan. Ini berbahaya. Maka beliau bertanya, amma idza lam tada al haja ila dzalik fala hajata an tas'al an syakhs. Adapun kalau memang tidak ada hajat, ya, sama sekali untuk bertanya-tanya semacam itu, ya enggak perlu untuk bertanya. Ya kan? Fataqul man ant? Setiap orang yang kita jumpai tanya, siapa kamu? Ini ma yasru. Karena hadza qad yakunu dakhilan fi ma la ya'ni. Karena yang seperti ini bisa masuk pada larangan hadis Nabi SAW yang lain, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada bagusnya Islam seseorang meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya, ya. Apa urusannya dengan orang tersebut? Sehingga tidak perlu untuk tadakhul, ya, ikut campur pada urusan orang lain. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lakin idza da'atil hajah, akan tetapi di saat memang dibutuhkan, fas'al, maka tanya, enggak apa-apa, hatta takun 'ala bayyinah, sampai engkau berada di atas bayyinah minal amr, kejelasan perkara. wa ala basirah, di atas kejelasan perkara. Ini orang, oh ternyata tolah-toleh disebabkan karena ada yang dia tunggu. Janjian mau ketemu di situ. Ya, janjinya dengan siapa? Dengan fulan. Oh iya, fulan kita kenal. Janjian jam berapa? Jam sekian. Oh ya sudah, ditunggu saja. Meskipun kalau memang masih ragu dalam artian ini jangan-jangan hanya membuat alibi, ya dipantau, ya kan? Dipantau. Kalau memang masih ragu dalam artian sesuatu yang memang di situ ada korina dan gelagat-gelagat mencurigakan, ya, maka bukan termasuk suudzon untuk kemudian kita mengambil kewaspadaan. Tayyib, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna wasfal insan nafsahu bi sifatil hamidah idza lam yaqsid al fakhra wa inna ma yaqsid at ta'rif la ba'sa bihi. Dan pada hadis ini pula, berarti ini yang ketiga ya, dari faedah yang disebutkan oleh Syekh. Padanya terdapat dalil bahwasannya seseorang mensifati dirinya dengan sifat-sifat mulia apabila tujuannya bukan dalam rangka berbangga dengan sifat tersebut, hanya sekedar ta'rif, hanya sekedar mendefinisikan dirinya, hanya sekedar menyebutkan tentang siapakah dia, la ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Li'anna ha'ula as-sahabah la masailu man antum qalu muslimun. Karena para sahabat tersebut, mereka rombongan tadi, di saat mereka ditanya siapa kalian ini, mereka menjawab kami muslimin. Muslimin tentunya satu predikat yang mulia. Mereka menyebutkan bukan kami dari kabilah fulan, dari kabilah alan, tidak, tapi kami muslimin. Ya karena yang bertanya ini mengkhawatirkan, jangan-jangan takut. Ya, siapa tahu kalau hanya kabilah-kabilah maka masih belum jelas ya. Dijelaskan kami muslimin. Sehingga ta'rif seperti ini memang indal hajah dibutuhkan. Wal Islam la syak annahu wasfun masfu majhin, dan Islam ya kan, muslimun itu kan artinya orang Islam, orang yang beragama Islam. Nah, predikat muslimin itu tidak diragukan bahwa itu merupakan sifat yang mulia. Lakin idza akhbara insan bihi an nafsih faqala ana muslim ana mu'min li mujarradil khabar la min ajlil iftikhar fa inna dhalika la ba'sa bihi. Akan tetapi seseorang beritakan tentang dirinya, dia mengatakan saya muslim, saya mu'min, sebatas hanya memberitakan tentang predikat dirinya atau keadaan dirinya atau agama dia, bukan dari sisi berbangga dengan itu, maka itu tidaklah mengapa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana Rasulullah, ana sayyid waladi Adam wala fakhr, aku ini adalah sayyid waladi Adam, penghulunya seluruh daripada anak keturunan Adam, wala fakhr, dan bukan berbangga, bukan dalam rangka berbangga, sekedar menunjukkan akan status beliau. Ana Rasulullah. Rasulullah itu adalah predikat yang sangat mulia sekali. Tetapi sekedar untuk menunjukkan keadaan beliau. Seseorang misalnya ditanya, ya dia memiliki kedudukan dalam, misalnya dalam agama, dia sebagai seorang du'at ilallah sehingga dia disebut ustaz. Maka dia mensifati dirinya sebagai ustaz pun tidak salah. Dalam artian untuk membedakan bahwa dirinya adalah apa namanya, fulan yang dikenal sebagai ustaz, bukan fulan sebagai ikhwan misalnya. Lewat telepon ataupun pas bertemu misalnya. Bukan dalam rangka untuk berbangga, saya ini ustaz loh. Nah, ini beda lagi urusannya. Seandainya dia melawan seperti itu pun tidak salah, selama hatinya dalam artian tidak ada iftikhar, tidak ada apa, berbangga dengan sebutan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mengatakan di sana man wa man anta, beliau tidak menjawab ana Muhammad, tidak. Beliau menjawab ana Rasulullah. Ana Rasul, utusan Allah. Taib. Wa kadzalika law qala wa ala sabili tahaddits bi nikmatin. Demikian pula kalau dia mengucapkan hal itu dalam rangka memberitakan satu nikmat. Fa law qala, seandainya dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alani minal muslimin. Kamu siapa? Dia mengatakan saya muslim, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Allah menjadikanku sebagai seorang yang muslim, segala puji bagi Allah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa itu fa innahu la basa bihi, maka tidak mengapa. Bal yakunu mahmudan, dan bahkan tidak sebatas hukumnya tidak mengapa ya, bahkan itu mahmud. Itu sesuatu yang terpuji. Idza lam yahsul fihi mahdzur, apabila tidak terjadi padanya sesuatu yang terlarang. Apa yang terlarang? Ini iftikhar, ya, berbangga. Wa min fawaid hadzal hadis, dan di antara faedah yang lain, yang keempat. Annal insan idza wasafa nafsahu bi sifatin hiya fihi biduni fakhrin fa innahu la yu'addu hadza min babi madhin nafs. Bahwa seseorang di saat dia mensifati dirinya dengan satu sifat, yang sifat itu atau predikat itu ada pada dirinya, asalkan tidak dalam rangka fakhr, asalkan tidak dalam rangka apa? Fakhr, berbangga dengan itu, maka tidak mengapa hal itu, dan tidak teranggap sebagai sesuatu yang tercela, memuji diri sendiri, ujub, mentazkiyah diri, dan semisalnya tidak. Di mana ujub ya terlarang dalam agama, memuji-muji diri sendiri terlarang dalam agama, mensucikan dirinya, mengkultuskan dirinya terlarang dalam agama. Tetapi hal tersebut apabila tidak ada unsur-unsur yang terlarang, yang mahdzur yang disebutkan tadi, maka pada asalnya la basa bi, terlebih kalau itu dalam rangka tahadduts bi nikmatillah. Taib. Fa innahu la yu'addu hadza min babi madhi nafs wa tazkiyati nafs alladzi nahallahu anhu fi qawlihi fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ini tidak masuk dalam tazkiyatun nafs yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian, wa a'lamu biman ittaqa, dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa. Ini tazkiyatun nafas ya, menyatakan dirinya sebagai saya ini orang yang sholih. Nah ini tazkiyatun nafas, mensucikan dirinya sendiri ya. Saya ini orang yang pandai dalam agama, saya belajar kesana kemari dalam rangka berbangga diri. Terlarang di dalam agama, apalagi sudah berbangga ditambah dengan merendahkan yang lain. Nah, itu luar biasa, mengangkat dirinya setinggi-tingginya dan merendahkan pihak-pihak yang lainnya. Taifafil hadid fa fihi dalilun aydan ala annal insan yang bagi lawan yang tanima wujudal alim. Faedah yang kelima. Apa itu? Pada di sini pula dalil sepantasnya bagi seseorang untuk dia menggunakan waktu sebaik-baiknya ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya di saat ada orang yang alim di tengah-tengah mereka. Hendaknya seseorang atau hendaknya kita memanfaatkan keberadaan orang yang alim tersebut. Untuk apa? Ya untuk diambil faedahnya, faedah-faedah ilmiah. Di saat kita jauh daripada orang alim, ada perkara-perkara banyak yang mungkin tidak terselesaikan karena butuh jawaban. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, bagaimana solusi begini dan begitu. Nah di saat kemudian ada orang yang alim, gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya ya. Tentunya orang alim yang tidak sembarang alim, dia memang orang yang alim dan seorang yang bermanhaj lurus, rabbani, yang betul-betul akan membimbing umat kepada yang terbaik, maslahatan sesuai dan selaras dengan agamanya, dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Sehingga walaupun alim, dia tidak akan bermudah-mudah menjawab, kecuali dia betul-betul mengerti ilmunya. Nah, ini orang yang alim seperti ini jarang-jarang adanya. Hatta para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di saat ditanya satu perkara sering menjawab Allahu a'lam, la adri, Allahu a'lam, dan tidak tahu. Aku enggak tahu. Wallahu a'lam. Itu sering mereka dan tidak malu. Padahal mereka adalah orang-orang yang alim. Berbeda dengan orang yang muta'alim. Muta'alim itu penampilannya saja seperti orang alim, tapi dia jahil. Ya. Dan lebih-lebih lagi dia tidak tahu dan tidak nyadar terhadap keadaan dirinya. Dia tidak tahu kalau dirinya jahil. Sehingga setiap pertanyaan diajukan kepada dia, bagi dia itu haram baginya untuk tidak menjawab. Dia pasti menjawabnya. Apa saja pertanyaan dijawab karena kejahilannya. Ini berbahaya. Nah, kita berbicara di sini, faedah di sini adalah bagi orang-orang alim yang benar-benar alim di atas manhaj nubuwah, para ulama ahli sunnah. Kalau kita kedatangan daripada tamu-tamu dari Saudi ataupun dari Yaman ataupun dari Kuwait ataupun dari tempat-tempat yang lain yang kita kenal sebagai ulama ahli sunnah, keberadaan mereka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tanya ini, tanya itu, permasalahan ini, permasalahan itu. Lianna haula'il qaum lamma akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu Rasulullah ja'alu yas'aluna. Karena mereka di saat tahu bahwa di hadapan mereka ini adalah Rasul utusan Allah, mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara agama, ya. Fayam bagi lil insan an yaktani mafursata wujudil alim. Maka sepantasnya bagi seseorang untuk betul-betul memanfaatkan keberadaan orang yang alim. Min ajli an yas'alahu amma yuskil alaih. Ya, supaya dia untuk kemudian bertanya perkara-perkara yang muskil padanya dalam perkara-perkara agama. Demikian pula kalau misal asatidzah, ya kan, kadang kan kita mengadakan daurah, dan ini sebentar lagi ada daurah insyaallah Ustaz Afif. Bulan ini ya. Ini bulan apa namanya? Bulan 10 Oktober kan? Nah, akhir bulan nanti insyaallah akan ada daurah. Nah, manfaatkan ya kan apa yang kira-kira kita akan tanyakan, dipersiapkan di rumah terlebih dahulu. Ya kan? Pasti ada majelis tanya jawab itu pasti ada. Atau sesi tanya jawab itu di akhir daurah ya mesti ada ya. Kita tanyakan kepada beliau. Tanya ini, tanya itu. Tayyib. Wa min fawaidihi aidan, dan di antara faedahnya pula annasabi. Annasabi ya idza hajja lahu waliyuhu falahu ajrun. Wawasannya anak kecil apabila dihajikan oleh walinya dalam arti diajak haji, maka si anak itu mendapatkan pahala. Wal hajju yakunu lis-sabi wa lil-wali. Dan haji tersebut berlaku bagi si sobi, si anak kecil, dan bagi si wali. Walinya otomatis jelas ya. Nah, anak kecil apa juga iya? Iya, berdasarkan hadis ini. Wa qad istahara 'inda 'amatin nas annasabiyya yakunu hajjuhu liwalidayhi. Dan masyhur di sisi orang-orang awam bahwa anak kecil itu hajinya yang mendapatkan pahala adalah kedua orang tuanya. Wa dzala aslalahu. Dan ini tidak benar. Tidak ada asalnya seperti itu. Dari mana kok bisa beranggapan demikian? Tidak benar itu. Bal hajjus sabilahu, bahkan ibadah hajinya anak kecil itu tercatat baginya. Ya, tercatat baginya. Lantas niatnya dia, anak kecil dia tidak tahu niat. Ya, diniatkan sama orang tuanya, sama walinya itu. Ini dalam hatinya dia di saat ibadah haji niat untuk dirinya dan untuk anak yang dia bawa. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qalatil mar'ah ali hadza hajj, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya oleh si wanita tadi, apakah bagi anak ini pahala haji? Qala na'am. Maka dijawab iya. Walaka ajrun, walaki ajrun, dan kamu juga mendapatkan pahala. falhajju lahu, maka haji ini ibadah hajinya untuk si anak ya, tercatat sebagai ibadah haji. Wal yu'lam anna sabiyya bal kullu man dunal bulugh yuktab lahul ajr. Dan untuk diketahui bahwa anak kecil, bahkan setiap anak yang usianya itu belum sampai baligh, yuktab lahul ajr, tetap tercatat baginya pahala. Wala yuktab alaihil wizr, tetapi tidak tercatat padanya dosa. Dosa tidak dicatat, tetapi pahala tercatat ya, bagi anak-anak ini. Mereka kita biasakan dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang baik, tercatat kebaikan bagi dia dan tercatat kebaikan bagi kita karena kita mengajarkannya. Dan itu nanti di saat kemudian anak sudah dewasa, itu sudah menjadi catatan kebaikan bagi dirinya. Hanya untuk ibadah haji ya, belum gugur kewajiban dia. Di saat nanti mukallaf, maka kewajiban itu masih melekat pada dirinya, walaupun sudah pernah diajak ibadah haji. Wastadalla ba'dul ulama biqaulihi na'am lahu hajjun annahu idza ahrama as-sabi lazimahu jami' lawazimil hajj yalzamu tawaf was-sa'i wal wuquf bi Arafah wal mabit di Muzdalifah wa Mina wa ramyul jamarat. Berdalil dengan ini, sebagian ulama menyatakan bahwasanya apabila seorang anak kecil dia ihram ya, memakai pakaian ihram, berihram, maka lazim mau jami' lawazimil had, wajib baginya seluruh daripada kewajiban-kewajiban haji. Apa kewajiban-kewajiban haji? Yalzamu tawaf, wajib bagi dia untuk tawaf. Sa'i, tawaf itu mengelilingi apa namanya Ka'bah ya. Ini Ka'bah. Kelilingnya dari sini jalannya. Berarti ini kebalikan arah jarum jam ya. Begini. 7 kali putaran. Ya, 7 kali putaran. 1 2 3 4 5 6 7. Udah. Setelah itu kemudian naik ke Bukit Shofa di sini. Nah, di sini Bukit Shofa, sini Marwah. Ini namanya sa'i. Kalau ini tadi tawaf. Bukit Shofa kemudian berdoa di situ, kemudian jalan, nanti ada lampu hijau di sini, sepanjang jalan ini ada lampu hijau diberi tanda oleh pemerintah Saudi ya. Kita waktu itu jalan sampai di sini, kita lari-lari kecil. Itu kalau memungkinkan lari-lari kecil, karena biasanya berdesak-desakan ini. Tidak mungkin juga, itu teorinya saja. Untuk lari-lari kecil mustahil lah. Tetap kita jalan itu aja seperti ngremet gitu. Udah ngikuti arus gitu. Sampai sini ya. Bukit Marwah namanya. Kita naik kemudian kita berdoa di situ sambil menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah berada di sini ya. Kita menghadapkan ke sana. Tapi kalau yang di Marwah kemungkinan jelas enggak bisa melihat Ka'bah. Karena tertutup tembok. Nanti ini baru sekali, kemudian kesini lagi 2 kali. Melakukan hal yang sama. Di Shofa menghadap ke arah Ka'bah, kemudian juga talbiyah dan kemudian berdoa minta apa yang diminta. Jangan hanya minta dunia saja, minta dunia dan minta kebaikan akhirat. Kemudian balik lagi ke sana ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti ketujuhnya pas di mana? Di Marwah. Itu namanya sa'i. Kemudian setelah itu wukuf ya di Arafah pada tanggal 9. Kemudian mabit di Muzdalifah dan Mina. Kemudian setelah itu ramyul jamarat, lempar jumroh. Yaf'al ma yaqdir alaihi, dia melakukan apa yang dia mampu. Si anak ini apa yang mampu? Dia tawaf mampu ya sudah mampu. Ya, kalau enggak ya dibopong sama orang tuanya. Wa ma la yaqdir alaihi yuf'al anhu. Adapun yang tidak dimampui maka ya walinya itu tadi yang melakukannya. Yuf'al anhu, diperlakukan ya, dilakukan oleh walinya untuk dia. Illa tawaf wa sa'i fa innahu yutaf wa yas'a bihi. Selain daripada tawaf dan sa'i, maka anak ini dibawa. Di bawah untuk diputarkan dan diajak jalan-jalan tadi itu di Shofa dan Marwah. Wa qala ba'du ahli al-'ilm la ba'sa an yatahallal as-sabi, dan sebagian ahli al-'ilm mengatakan tidak mengapa anak kecil itu tahallul. Walau biduni sabab, walaupun dengan tanpa sebab apapun. Kenapa? Lianna qad rufi'a anhul qalam, karena anak itu pada hakikatnya terangkat baginya qalam, tidak ada istilahnya denda, dosa dan sebagainya. Ya, melakukan ini, melakukan itu. Walaisa bi mukallaf, belum juga mukallaf. Wala yuqal inna nafilat ka fardhi, dan tidaklah dikatakan nafilah, kan ini ibadah haji yang dilakukan si anak ini nafilah, ya. Walaupun dia belum pernah ibadah haji, kalau sudah balik kan enggak boleh beribadah haji dengan niat nafilah padahal hajatul Islam belum dia lakukan. Hajatul Islam itu berhaji seumur hidup sekali. Itu belum dilakukan kok tiba-tiba dia ingin melakukan ibadah nafilah, ibadah sunnah haji. Ini enggak boleh. Ini berlaku hanya pada anak kecil. Pada anak kecil ibadah hajinya itu masih terhukumi nafilah, sehingga belum gugur kewajiban dia yang fardu. Tidak boleh dikatakan apabila sudah melakukan ibadah haji, ya, melakukan nafilah sama seperti hukum fardu. La yajuzul khurud minhu, tidak boleh keluar darinya. Itu berlaku bagi orang yang sudah dewasa. Wa tasabi mutanaffil, anak ini mutanaffil, fala yajuzul lahu an yakhruj. Tidak boleh dikatakan seperti ini. Tidak boleh dikatakan seperti ini. Anak ini kan mutanaffil, dia kan melakukan ibadah nafilah, maka tidak boleh dia keluar daripada ibadah haji. Iya, itu kalau orangnya dewasa. Lianna asla sobi min ghairil mukallafin, karena anak kecil itu kan asalnya dia belum mukallaf, sehingga ya walaupun dengan tanpa sebab apapun dia tahalul boleh. Ya, dia langsung tahalul itu sudah pakai pakaian yang mukhayyat, apa namanya itu, berjahit atau pakai parfum atau apa. Ya namanya anak kecil. Fala talzamuhu bisyai wa huwa ghairu mukallaf, maka tidak boleh untuk diilzam dengan sesuatu dalam kondisi dia belum mukallaf. Wa hadza madzhab Abi Hanifah rahimahullah, dan ini madzhabnya Abu Hanifah rahimahullah, anasabiyya la yalzam bi itmamil had, bahwa anak kecil tidak harus untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Kalau yang sudah dewasa ya, walaupun dia melakukan sesuatu, ya mungkin katakan hatta batal ibadah hajinya itu, itu kalau sudah masuk ya tetap terus jalankan sampai selesai, begitu. Karena Allah memerintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Wala biwajibatil hajj, wala bijtinabi mahdhurat, untuk anak kecil tidak wajib itu semua, ya. Kewajiban-kewajiban haji tidak wajib bagi dia. Demikian pula perkara-perkara yang harus dihindari pada saat haji itu bagi anak kecil yang kemudian ikut orang tuanya haji, itu tidak berlaku. Wa nama jaa min hukubin, wa ma takhallafa la yus'al anhu. Apa yang dia bisa datangkan, tawafnya mungkin, sa'inya mungkin, ya itu yang diterima. Apa yang kemudian dia tidak bisa, si anak ini tidak bisa, maka tidak ditanya tentangnya. Wahada ya kau katiran minana salan, dan ini sangat sering terjadi. Haitu yukrimu nabi sibyanihim, di mana mereka menyatakan oh nggak boleh gini, nggak boleh begitu pada anak-anak mereka. Suma yutaibu sobi, yang dengan itu ya si anak jadinya taat, lelah, dan ini menyiksa si anak. Dia belum waktunya untuk diperlakukan seperti itu. Waya ba'an yuka mila waya khla'ih ramah, dan kemudian anak tersebut tidak mau lagi menyempurnakan ibadah hajinya dan kemudian melepas baju ihramnya. Karena apa? Tertekan oleh orang tuanya. Fa'ala madhab jumhuril ulama la budda'an nulzimahu bil itmam. Berdasarkan madhab jumhur ulama, si anak ini dipaksa untuk tetap harus, ayo pakai lagi, ayo terus, kayak gitu. Wa'ala madhab Abi Hanifah, adapun menurut madhab Abi Hanifah, wa huwa alladhi mala ilaihi sahibul furu' rahimahullah, dan ini yang kemudian dari madhab Imam Ahmad, ya, Sahibul Furu, penulis kitab Al-Furu, lebih condong kepada madhab ini. Padahal dia madhabnya Imam Ahmad itu Hambali, tetapi dalam perkara ini lebih condong kepada madhab Hanafi. Wa min talamid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anahula yalzam, hal itu tidaklah kemudian diwajibkan pada si anak. Li'annahula isa ahlan ditaklif, karena memang anak tersebut ya belum waktunya untuk mendapatkan beban syariat. wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini terkait dengan ibadah haji. Tentunya pembahasannya yang khusus ya, ada pembahasan khusus dalam masalah ilmu fikih, pembahasan ibadah haji. Ya, ini kan hanya sekedar contoh dari sini. Sehingga kalaupun tidak memahami apa yang disebutkan, labas yang intinya bahwasanya seseorang kalau membawa anak kecil untuk kemudian dia istilahnya bawa untuk ibadah haji, anak kecil nanti mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahala. Hanya jangan kemudian diilzam, diharuskan ya, dengan keharusan-keharusan yang memang itu merupakan kewajiban-kewajiban ibadah haji atau rukun-rukun ibadah haji bagi orang yang sudah mukallaf. Nah, anak kecil ini jangan kemudian diilzam seperti itu. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan yang dirujuk oleh Syaikh Utsaimin, dohirnya begitu, juga Syaikhul Islam dan murid-murid beliau. Adapun jumhur ulama memang harus haji, apa harus untuk diilzam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.